Si Lokonda piye gawat apa nih darurat melu iki masalah hati ya. Wes cukup aku wes yang rasa ke weh piye toh pokok men iki ciloko gua aku hello kuyang ro aku wes mangkat aku.